Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fi bayani mukammilatil aqidah fi makarimil akhlaq min makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal allati yatahalla biha ahlus sunnati. Perhatikan, ini terkait tentang penjelasan penyempurna akidah berupa akhlak yang mulia dan perbuatan yang luhur yang ahlus sunnati wal jamaah berhias dengannya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Tsumma hum ma'a hadhil usul." Kemudian mereka ahlus sunnati wal jamaah, walaupun dengan prinsip-prinsip ini, pokok-pokok ini, landasan-landasan akidah ini, ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran, ala ma tujibuhu syariah, sesuai yang diwajibkan oleh syariat. Wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal jumai wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu aw fujjaran. Dan mereka ahlus sunnati wal jamaah berpendapat melaksanakan ibadah haji, berjihad, wal jumak, jamak dari jumu'ah, wal jumak, jamak dari jumu'ah, dan juga mengerjakan sholat jumat, wal a'yad, a'yad jamak dari id, melaksanakan Id, baik sholatnya maupun perayaannya, ma'al umara'i, bersama para pemimpin, abraran kanu au fujjaran, apakah pemimpin tersebut orang-orang yang baik atau orang-orang yang berperilaku buruk, durhaka. Nah, ini perhatikan, disebutkan ya ikhwah, bahwasanya ahli sunnati wal jamaah tetap melaksanakan sholat Id, haji, jihad, kemudian melaksanakan sholat jumat bersama pemimpin. Ini perlu dipahami, karena ketika era dahulu, masa-masa khalifah, bahwasanya pemimpinlah yang memimpin pelaksanaan sholat jumat, merekalah imam, merekalah khatib, dan pemimpinlah waktu itu di masjid al-haram, mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka yang berkhutbah di khutbah Arafah, mereka yang mengatur ibadah haji, berjihad, dan yang lainnya. Bisa dipahami sini ya. Jadi di sini ahlus sunnati wal jamaah melaksanakan ibadah haji, jumat, id, karena saat itu pemimpin yang langsung khutbah, pemimpin yang imam, karena hak imamah, hak imam sholat, hak untuk sebagai khutbah, khatib, itu ada pada amirul mukminin, ada pada pemimpin. Bisa dipahami sini? Oleh karena itulah di era salaf, walaupun imam, banyak para ulama, namun khatibnya yang berkhutbah ialah tetap pemimpin. Tetap pemimpin, bukan ulama di masanya. Bisa dipahami sini? Ya, di masa era salaf dahulu, walaupun begitu banyak ulama, namun yang berhak untuk berkhutbah adalah pemimpin. Yang berhak menjadi imam salat adalah pemimpin. Yang berhak khutbah Arafah ketika pelaksanaan ibadah haji adalah pemimpin. Nah, kalau sekarang mungkin berbeda. Apalagi sekarang sudah tersebar masjid-masjid yang sangat banyak, sangat luas. Hampir-hampir di setiap penjuru didapati masjid-masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Ya, maka ini maksudnya. Ahlus sunnati wal jamaah tetap melaksanakan sholat Jumat bersama pemimpin. Artinya pemimpin saat itu menjadi khatib, menjadi imam. Menjadi khatib di Jumat, khatib Id, khutbah Arafah. Dan mereka memimpin pelaksanaan ibadah haji. Ngerti gak di sini? Kalau nanti antum membaca buku-buku akidah, disebutkan bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah berhaji, kemudian sholat Id, sholat Jumat bersama pemimpin, maksudnya itu. Ya, pemimpin saat itu merekalah yang berhak menjadi imam sholat. Ya, bisa dipahami sini. Kemudian wayuhafidhuna 'alal jama'at, dan mereka menjaga jamaah persatuan. Wayadinuna bin nasihati lil ummati wa ya'taqiduna ma'na qawlihi, dan mereka ahli sunnati wal jamaah yadinu, mereka berkeyakinan akan pentingnya nasihat kepada umat, wa ya'taqidun, dan mereka juga meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyanin marsus. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan yang kuat, yasuddu ba'duhu ba'dan, yang menguatkan satu sama lain. Wa syabbaka baina asabihi. Kemudian Rasulullah SAW mentasbik antara jari jemari beliau. Tasbik itu bahasa kitanya apa tasbik itu? Menyilangkan seperti ini. Ketika Rasulullah SAW bersabda yasuddu ba'duhu ba'dan, maka beliau mentasbik jari jemari beliau. Begini. Mentasbik bahasa kitanya apa ini? Menyilangkan, menyilangkan antara jari jemari beliau. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin, permisalan kaum mukminin, fitawaddihim, dalam cinta mereka, wa tarahumihim, dalam kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, dalam kepedulian mereka, kamasalil jasad, itu seperti anggota tubuh. Idastaka minhu udwun, apabila satu anggota tubuh istaka, merasa sakit, ya, tada'a lahu sa'iru jasad, maka anggota jasad yang lain akan saling mengajak. Sa'ir di sini bukan maknanya menyeluruh, tapi sebagian. Tapi sebagian atau si anggota tubuh yang lain, ya, baki. Nah, maka anggota tubuh yang lain tada'a akan saling mengajak biluh, ya, untuk merasakan sakit juga. Bilhuma, yaitu dengan demam misalkan, wasahar, dan tidak bisa tidur. Ya, maka yang lain, anggota tubuh yang lain juga demam, anggota tubuh yang lain juga tidak bisa tidur. Misalkan antum sakit gigi, yang sakit gigi, tapi semua anggota tubuh seperti mengajak juga untuk sakit. Kita tidur dengan memejamkan mata, kita tidur dengan mengosongkan pikiran, kita tidur dengan merebahkan badan, kita tidur, ya, tapi ketika gigi kita sakit, yang lain semua ngajak untuk, ya, merasakan. Akhirnya gak bisa tidur begitu kan? Misalnya. Ya, begitu. Nah, begitulah ya pergambaran yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaum mukminin. Wa ya'muruna bis-sabr, dan mereka ahli sunnah memerintahkan untuk bersabar, indal bala'i, ketika tertimpa bala, ujian, musibah, wasyukri, dan ahli sunnah wal jamaah memerintahkan untuk bersyukur, indar raha, ketika lapang, warida bimurril qada, dan ahli sunnah wal jamaah memerintahkan untuk ridha terhadap takdir yang muril qada, takdir yang pahit, ya, takdir yang tidak baik. Mur, pahit, takdir yang tidak baik. Karena takdir itu ada yang baik, ada yang jelek, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini pelengkap ya. Ini adalah pembahasan terakhir dari kitab Al-Aqidah Wasithiyah ini. Ya, yang sepertinya malam ini belum bisa selesai, pekan depan insyaallah kita khataman. Tapi ini sudah pembahasan terakhir. Udah pasal terakhir dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, tinggal antum murojaah, ya. Murojaah. Dari awal lagi, ya. Asy-syarah. Ya, penjelasan. Hadzal faslu kal mutammimi, maka penjelas pasal ini seperti penyempurna, lil fasli alladhi qablahu, bagi pasal sebelumnya. Fihi, pada pasal ini terdapat bayanun li sifati ahli sunnati, terdapat penjelasan atas sifat-sifat ahli sunnah, allati hiya min mukammilatil aqidah, yang ini merupakan penyempurna akidah. Karena seseorang telah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip saja tidak cukup, ya, hingga dia amar ma'ruf nahi mungkar, dan hingga dia berakidah dengan akidah yang baik, yang luhur, beramal dengan amal yang luhur, yang baik. Tidak cukup dia berprinsip saja. Nah, ini jangan sampai kita baca Al-Aqidah Al-Wasithiyah berhenti sampai sini, ininya pasal ini enggak kita baca. Akhirnya yang ada ialah menjadi sosok-sosok yang galak, menjadi sosok-sosok yang bengis, sosok-sosok yang hanya taunya itu A dan B, hitam putih. Nah, hitam, oh, sipulan hitam, batil, batil, batil. Maka tidak ada sedikit pun rasa rahmat kepada kaum mukminin yang lain. Ya, ini gawat ini. Ini berarti baca Al-Aqidah Wasithiyahnya itu enggak sampai selesai. Nah, kalau cuman taunya akidah, akidah manhaj, manhaj, galak-galak. Nah, berprinsip-berprinsip, tapi tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada keluhuran budi pekerti, amal yang baik, nah ini baca Al-Aqidah Wasithiyahnya ini enggak selesai. Enggak selesai. Pasal yang ini enggak dibaca. Akhirnya berprinsip-prinsip aja. Karena kemarin pertemuan sebelumnya setahun lebih kita baca buku ini, ya, setahun lebih kan? Setahun lebih kita baca buku ini dari awal sampai pekan kemarin itu prinsip-prinsip Ahlussunnah. Prinsip-prinsip Ahlussunnah, poin-poin tentang usul Ahlussunnah yang membedakan antara Ahlussunnah dengan ahlul bidah. Nah, kalau bacanya cuma sampai kemarin, hari ini enggak dibaca, akhirnya yang ada ialah sosok-sosok yang memang berkarakter, tapi karakternya itu di atas kebengisan. Enggak punya rahmat. Enggak punya kasih sayang. Kalau berselisih, seolah berselisih dengan dajjal. Berselisih dengan muslim, seolah-olah berselisih dengan dajjal. Sampai-sampai kita dapati sebagian orang, dia berselisih dengan muslim yang lainnya. Dia begitu benci terhadap muslim tersebut. Tetapi ada orang yang lain yang lebih jahat agamanya, kafir. Bahkan dia tidak sebenci terhadap kebencian dia kepada mukmin yang berselisih dengan dia. Ini kenapa demikian? Hilangnya rahmat. Hilangnya rahmat. Sampai-sampai sebagian orang, ya ini kata sebagian ikhwah, kalau berselisih dia lebih jahat daripada PKI. Subhanallah. Boikot, hajar, segala macam. Subhanallah. Itu cuma dilakukan oleh PKI. Nah, kita enggak demikian. Adapun juga ahlu bid'ah yang ada di sekitar kita, itu beda bid'ahnya dengan bid'ah Jahmiyah, bid'ah Qadariyah, bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Murji'ah, bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah Rafidhah, beda. Paling-paling mereka apa sih? Ya, salaman Nabi salat berjamaah. Shallallahu ala Muhammad. Apalagi? Muludan, apalagi? Dalilan. Enggak ngerti mereka itu. Enggak ngerti. Kebanyakan mereka itu ikut-ikutan. Kebanyakan mereka ikut-ikutan ya ikhwah. Antum tanya juga taunya dapat mereka itu taunya ikut-ikutannya. Nama malahnya beda. Ya, namun sisakan rahmat untuk mereka. Wah, ini Masya Allah. Nah, ini berarti baca Aqidah Wasithiyahnya ini enggak selesai. Ya, yang ini enggak dibaca. Kemudian ya, mana lagi kata saya? Waqaulu summahum. Kemudian perkataan Ibn Taymiyah bahwasanya mereka ay ahlus sunnah mahadil usul. Walaupun dengan prinsip-prinsip ini allati marra dzikruha yang telah berlalu penyebutannya ay ma'aqiyamihim biha yaitu dengan mereka mengamalkan prinsip-prinsip tadi ilman wa amalan baik secara ilmu dan amal mereka belajar tentang prinsip-prinsip tersebut mengetahuinya, murojaah, kemudian mengamalkannya, meyakininya, mereka ahli sunnah yatahallawna bisifatin hiya min mukammilatiha wa samaratiha. Namun mereka ahli sunnah berhias dengan berbagai sifat yang merupakan penyempurna dan buah dari akidah itu sendiri. Buah dari akidah itu sendiri ialah luhurnya pekerti, amal yang baik. Buah dari akidah bukan cuman kokoh. Hajar. Tahdir. Ini keliru. Justru buah dari akidah yang sahihah. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Wa hiya min mukammilatiha wa samaratiha. Yang merupakan penyempurna dari akidah itu sendiri. Buah dari prinsip-prinsip ahli sunnah itu sendiri. Adalah akidah. Adalah apa? Akhlak yang luhur. Amal yang baik. Ya. Adapun orang yang kalau berselisih dengannya, dia berada di atas akidah yang kuat katanya. Namun kelakuan dia kalau berselisih seperti kelakuan musuh. Seperti kelakuan PKI. Wah ini gawat ini. Jangan-jangan salah kurikulum yang dia pelajari. Ada yang error, ada yang salah dalam pembelajaran dia. Kok yang lahir sosok-sosok demikian? Dahulu demikian terjadi di negeri ini. Kekeliruan dalam dirosah. Dalam kurikulum pembelajaran akidah, semua orang taunya hitam putih, enggak putih sikat, enggak putih perlakukan seperti pemberlakuan kepada lebih jahat daripada orang kafir. Enggak mau jawab salam, kalau mau wah segala macam. Ya, dagangannya diboikot segala macam. Tetangganya yang kafir, tetangganya yang Cina kafir. Ya, kalau Cina muslim saudara kita ya. Tetangganya yang kafir, dia berbuat baik. Pak, kata dia. Muslim berselisih sama dia. Berselisihnya itu pada perkara bukan prinsip lagi. Perkara-perkara ijtihadiyah. Oh, subhanallah. Enggak mau tegur. hajar, dagangannya diboikot, dijelek-jelekin, penghormatannya dirusak. Halal atas nama menjaga manhaj. Ini rusak kayak begini. Rusak. Ya. Ini kerusakan kayak begini. Udah terjadi di negeri kita. Di negeri kita terjadi. Ya. Mau diulangi lagi kayak begini. Maka belajar akidah itu yang benar. Ya, belajar akidah setengah-setengah, buahnya adalah kayak tadi, kebengisan. Ya, kalau akidah yang benar, buahnya adalah rahmat terhadap kaum muslimin. Walaupun terhadap mukhalifun sekalipun. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Siapa yang gak kenal beliau? Kekokohan beliau. Ya, ketegasan beliau. Keilmuan beliau. Tapi beliau adil terhadap para mukhalifun sekalipun. Di kitab beliau Radd 'alal Mantiqiyyin. Ya, beliau memuji Asy'ariyah. Asy'ariyah berjasa bagi ahli sunnah dalam membantah Mu'tazilah. Tapi beliau menyelisih Asy'ariyah. Beliau menyelisih Asy'ariyah. Ya, Syekh Al-Utsaimin di kitab beliau Syarah Al-Qawaid Al-Musla, beliau mengatakan Asy'ariyah itu niatnya baik. Dia ingin lari dari tasbih, dia ingin lari dari tajsim. Akhirnya mereka mentaktil, menafikan sifat-sifat Allah dalam bentuk tahrif. Tapi disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, mereka niatnya baik. Orang-orang baik ini Allah. Lihat Asy'ariyah tetap dikatakan orang ini niatnya baik. Coba kalau kita berselisih, ya, enggak usah sama lalu bidah, sama teman-teman kita aja yang ngajinya sama. Cuman karena beda logo radionya. Wah, bengisnya luar biasa. Boikot dagangannya. Subhanallah, hilang rahmat. Hilang kasih sayang. Hilang amar ma'ruf nahi mungkar, alal hikmah di atas hikmah. Dan mau mau'idzah hasanah hilang semua. Yang ada adalah lahir-lahir ponis-ponis serampangan. Tahdir serampangan, hajar serampangan. Ini ngaco ngaji-ngaji kayak begini. Ya, yang kayak begini ini yang mesti ditahdir. Wah, ini perusak, ya, perusak. Singkirkan sampah umat. Sampah umat kayak begini ini perusak. Yang kayak begini-begini. Waliyadzubillah. Udah terjadi di negeri kita. Ya. Dari mereka-mereka itu perusuh-perusuh. Yang ada akhirnya orang enggak simpatik terhadap dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dianggap dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang kaku, yang keras, ekstrim, ya, yang saklek dan segala macam. Waliyadzubillah. Padahal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dakwah yang hikmah, ya, dakwah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang paling rahmat terhadap yang lain, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah arhamun nas, linnas, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling kasih sayang terhadap orang yang lain. Sekarang mana kasih sayang? Baru berselisih beda logo radio aja, langsung diboikot dagangan temannya. Langsung dihajar. Apa yang arhamun nas? Bohong, dusta, gombal. Itu gak benar, dusta kayak begitu. Apa sekarang? Yang mana, yang mana? Yang teori-teori dari ulama tersebut, mana prakteknya? Sekarang gak ada prakteknya. Karena ilmu sebatas di kitab. Ya, dia baca buku Rifqan Ahli Sunnah wal Jamaah, berlemah lembutlah Ahli Sunnah wal Jamaah kepada Ahli Sunnah. Wah, tetap aja pada perkara yang bukan prinsipil dia menyikapi temannya tadi seperti sikap dia terhadap orang kafir, enggak begitu juga sikap dia terhadap orang kafir. Lebih-lebih dari orang kafir. Subhanallah. Ini ada yang salah. Ya. Kurikulum pembelajaran yang error yang selama ini terjadi. Maka harus dibenahi. Makanya baca kitab itu jangan setengah-setengah. Usul akidah wasithiyah sahabat sampai akhir ini, akhirnya ini. Akhirnya bukan cuma usul, ada ujungnya. Nah, ini ya barakallahu fikum. Kemudian Syekhul Islam menyatakan lagi, mana lagi tadi? Fahum, maka mereka kata Syekhul Islam ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf, ya, mencegah kepada yang mungkar. Kama wasafahumullahu bidzalik, sebagaimana Allah telah sifati mereka, ya, fi qauli, di dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Apa yang membedakan umat ini dengan umat sebelumnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka ahli sunnah, kalian kata Allah mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Umat-umat sebelumnya yang berdakwah adalah nabi-nabi mereka. Adapun umat ini sepanjang tinggal nabi mereka, mereka tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya nahi mungkar di atas koridor. Ya, di atas rel-rel yang telah Allah gariskan. Udu ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'idah al-hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah wal mau'idah al-hasanah, dengan pengajaran yang baik. Adapun kalau terpaksa jidal, berdiskusi, berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah mereka dengan cara yang paling baik. Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam telah menjelaskan bagaimana tata cara berdakwah tersebut. Bahkan sampai di buku yang paling ringan yang kita baca sebelum kajian kita ini, yaitu Syarah Al-Usul, Syarah Syekh Al-Utsaimin yang kita baca sebelum masitiah ini. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan apa syarat dari basirah, apa makna dari basirah, ya. Kita berdakwah di atas basirah. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin. Katakanlah wahai Nabi, ini adalah jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia untuk menuju Allah. Ya, ala basiratin, di atas basirah. Di atas basirah. Maka ahli sunnati wal jamaah mereka mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar mesti di atas basirah. Apa itu basirah, kata Syekh Al-Utsaimin? Ya, dia mesti yang berdakwah tadi memiliki ilmu syar'i. Dia memiliki ilmu syar'i. Yang kedua kata Syekh Al-Utsaimin, dia mesti mengetahui ya kaifiyata dakwah, bagaimana tata cara berdakwah. Yang ketiga, dia mesti mengetahui halal mad'u, bagaimana kondisi orang yang didakwahi. Jadi tiga ini mesti dia ketahui. Dia tahu ilmu syar'i. Mau dakwah enggak bisa enggak tahu ilmu syar'i, mau dakwah apa? Faqitu syai'a yu'ti. Orang yang enggak punya gimana mau memberi? Dia kehilangan, gimana dia mau memberi? Maka dia mesti berilmu. Ya, berilmu. Sekarang ini mimbar-mimbar ini enggak cuma di masjid, Bapak-bapak. Mimbar-mimbar ini ada di akun-akun media sosial. Semua orang punya mimbar. Dia mimbar bicara agama di hadapan khalayak. Hah? Di hadapan khalayak. Tinggal dia menjadi orang yang pengutip an-naqil atau ruwai bidah. Udah itu aja. Kalau dia menjadi orang yang mengutip, ngutip, mengutiplah dari sumber rujukan yang jelas. Kalau dia tidak ketahui, bertanya. Kalau dia masih bingung juga, dia tahan. Ya, atau dia jadi ruwai bidah. Siapa itu ruwai bidah? Rajul tafih yatakallam fi amril ammah. Orang bodoh tapi bicara tentang umat di khalayak. Nah, ini ruwai bidah. Ini berbahaya. Kata Nabi SAW, saya tiada naz. Ya, sanamatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddiqu fiha al-kadhib, yukadzibu fiha as-shadiq. Pada tahun-tahun tersebut orang dusta akan dijujurkan dan orang jujur akan didustakan. Orang yang amanah akan dianggap sebagai pengkhianat dan orang yang pengkhianat akan dianggap sebagai al-amin. Wa fiha yatakallam ar-ruwai bidah. Pada masa itu tampillah ruwai bidah berbicara. Ya. Dan inilah tanda-tanda kalau berdakwah ini di jalan yang salah, yaitu tanpa ilmu. Ini tanda-tanda kiamat yang jelek juga. Ya, inna min asharati sa'ay ayu khadhal ilm min al-anil asagir. Juga kata Nabi sallallahu alaihi hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sampai-sampai kalau sudah tidak tersisa orang alim lagi sedikit pun, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin agama mereka, rujukan agama dia, sumber data beragama dia. Ya, ternyata dari juhala. Fa idza su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin dallu wa adallu, kata Nabi. Kalau ditanya dia akan berfatwa tanpa ilmu, dia sesat lagi menyesatkan. Ahlus sunnati wal jamaah berdakwah. Ini disebutkan, ini bagian dari penyempurna akidah yang lalu yang disebutkan mereka ya beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat, amar ma'ruf nahi mungkarnya di atas basirah. Sebagaimana firman Allah, "Qul hadi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin." Di atas basirah. Apa itu basirah? Berilmu syar'i. Dia tahu apa yang dia dakwahkan. Antum mengajar Quran, tahu ilmu Quran. Antum mengajar komputer, IT, enggak ngerti ilmu IT, menyesatkan. Menyesatkan enggak? Ya, antum ngajarin orang privat bikin donat, enggak tahu malah comrok jadinya. Gimana coba? Menyesatkan. Ya, sekarang juga antum ngajar ya Quran, enggak ngerti Quran, menyesatkan. Enggak ngajar ya fikih, enggak ngerti fikih, menyesatkan. Ya, ngajar bahasa Arab, enggak ngerti fa'il fi'il maf'ul aja enggak tahu, menyesatkan. Ya. Nah, ini penting sekali. Nah, ini yang pertama di atas basirah berilmu. Yang kedua kata Syekh Al-Utsaimin apa? Dia tahu tata cara dakwah. Tahu tata cara dakwah. Kapan mesti tegas, kapan mesti lembut, ya. Dan kata Syekh bin Baz sekarang ini masanya ini masa mesti lembut. Ya, masanya mesti lembut. Beda dahulu kalau antum melihat asar-asar salaf, dahulu Ahlussunnah wal Jamaah banyak. Ya, sehingga ahlu bidah itu merasa terkucilkan. Mereka, maka mereka tegas, tegas, tegas, tegas. Ya. Ini enggak ngambil asar salaf buat dipraktikkan sekarang. Beda lagi. Lebih baik bertetangga dengan apa? Monyet dan babi daripada bertetangga dengan ahli bidah. Lihat ahli bidahnya siapa yang dimaksud oleh salaf tersebut. Ahli bidah yang ngeri-ngeri, Jahmiyah, Mu'tazilah. Mau dia praktekkan ke temannya? Hah, ini lebih baik saya bertetangga dengan babi kera, apa? Babi kera daripada bertetangga dengan siapa bidah temannya itu apa? Teman bidahnya apa? Hah? Oh, cuman sallallahu ala Muhammad di masjid habis salat. Mau disamain kayak begitu? Bidah itu marotib, enggak bisa sama. Bertingkat-tingkat sebagaimana kufar marotib. Abu Jahal beda sama Abu Thalib. Ya. Begitu kan? Abu Thalib adabnya ringan, Abu Jahal adabnya syadid. Ya, begitu juga ahli bidah, marotib enggak sama. Nah, ini butuh pengetahuan. Kemudian mana lagi? Ya, wal ma'ruf, kalian mengajak pada yang ma'ruf. Huwa ismun jami'un, dia adalah isim jam yang mencakup likulli ma yuhibbullahu minal iman wal amal salih. Mencakup segala apa yang Allah cintai berupa keimanan dan amal salih. Wal munkar, sedangkan kemungkaran yang al-sunnah mencegah dari yang mungkar. Ismun jami'un likulli ma yakrahuhullahu wa yanha anhu. Ya, sebuah nama yang mencakup bagi segala yang Allah benci dan yang Allah larang darinya. Kemudian, ya, kata Syekhul Islam, Ahlus Sunnati wal Jamaah amar ma'ruf nahi munkar alamatujibuhu asy-syari'ah. Sesuai yang diwajibkan oleh syariat. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bil ay bil yad, yaitu dengan tangan. Ya, dengan kekuasaan, bil lisan, dengan lisan, au bil qalb, dengan qalbu artinya mengingkari. Ini sebagaimana tabaan lil qudrah wal maslahah. Ini mengikuti qudrah kemampuan dan maslahat. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisan, fa illam yastati fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman. Ya. Kalau enggak mampu dengan lisannya, enggak mampu juga benci dalam hatinya, itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi ini walaupun mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, itu mengikuti kemampuan dan maslahat. Ya, enggak mampu dengan lisan, ya udah benci dalam hati. Tahan, jangan memaksakan diri. Ternyata mampu, tapi lihat maslahatnya mana. Maslahatnya. Ini maslahat ini penting, dan mengetahui mana maslahat, mana mafsadat, ini butuh. Ya, duduk di dalam majelis-majelis, ya, pembelajaran qawaid fikih, usul fikih, ini penting sekali. Ya, agar tidak serampangan. Ini mana yang maslahat? Jangan sampai kita ya demi amar ma'ruf nahi mungkar akhirnya dimusuhi oleh orang sekampung. Ya, oleh orang sekampung. Enggak tahu maslahatnya, mana mudaratnya. Oh, taunya amar ma'ruf nahi mungkar aja. Diundang sama tetangganya. Tetangganya itu orang awam, enggak tahu. Dia taunya kalau meninggal ya udah diadakan kenduri. "Hei Mas, hadir. Ini bapak saya baru meninggal." Ya. Dia lihat maslahat. Dia sampaikan apa enggak? Wah, ingat, wah, marmar yang mungkar. Bid'ah. Waduh. Bingung. Bid'ah maksudnya apa? Sesat, kullu bid'atin dhalalah. Enggak, itu enggak ada di masa Nabi. Sesat, bapak jangan ada itu. Neraka. Bingung dia. Hah, bapak saya baru meninggal, seadanya ini masuk neraka. Wah, fitnah. Ya. Lihat mana maslahat, kapan mesti disampaikan, ya, kapan mesti disampaikan, kapan mesti ditunda, ya. Nah, ini penting sekali. Khilafan lil mu'tazilah alladzina yukhalifuna ma tujibuhu syariah fi hada. Ini berbeda dengan mu'tazilah yang mereka menyelisih apa yang diwajibkan oleh syariat dalam hal ini. Fayarawna annal amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkari wal khuruju anil a'immah. Mereka berpendapat yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya adalah memberontak penguasa. Ini ya definisi amar ma'ruf nahi mungkar dari Mu'tazilah. Mu'tazilah punya usulul khamsah, ya, prinsip-prinsip lima. Ahlussunnah kan punya usul sita gitu ya. Usul salasa gitu. Nah, Mu'tazilah usul khamsah, lima prinsip beragama. Yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tahu subjudulnya saja tanpa mengcross check apa sih isi amar ma'ruf nahi mungkar versi Mu'tazilah, kita akan memuji. Wah, iya juga, cakep juga nih Mu'tazilah. Ya, ada tauhid, ada adil, ya, kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, cakep nih. Ternyata amar ma'ruf nahi mungkar versi mereka adalah memberontak kepada pemimpin. Pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin yang zalim sekalipun ya ikhwah. Ya, sekalipun ya ikhwah. Lihat ya. Apa yang akan membawa kita untuk memberontak kepada dia? Kafir apa enggak? Kalau enggak sampai kafir, enggak boleh berontak. Taruhlah kafir, harus juga memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat apa? Dia punya kudrah, punya kemampuan. Kafirnya itu jelas, dia sudah tegakkan hujah. Ya, dia punya kemampuan. Dan jangan sampai mafsadat kerusakan yang ditimbulkan berontak lebih besar daripada tetap bertahan dalam kepemimpinan sang pemimpin zalim tadi. Ngerti enggak? Hah, ngerti enggak? Kaum muslimin di Amerika. Siapa amirnya? Donald Trump. Ya, Ahlussunnah apa Ahlubidah itu Donald Trump? Kafir. Lihat, mereka mau berontak. Hakikatnya boleh berontak, tapi lihat ya, maslahat mudaratnya. Ya, mafsadat yang ditimbulkan berontak enggak boleh lebih besar daripada tetap bertahan di bawah kepemimpinan si Donald Trump. Ya, ternyata kalau mafsadatnya kaum muslimin yang lain akan disikat. Nah, ini enggak boleh dibandingkan dia tetap bertahan. Dia bertahan di bawah kepemimpinan kafir, jelek, mudarat. Tapi kalau dia ngelawan lebih mudarat lagi. Nah, itu berarti enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Nah, ini penting sekali dipahami ya. Dan para ulama menyebutkan berbagai syaratnya. Ya, Syekh Al-Utaibi, beliau punya buku ya, yaitu judul bukunya Al-Hukmu Bighairi Ma Anzalallah. Beliau menyebutkan di situ kapan seorang boleh memberontak kepada pemimpin, ya, dan kapan enggak boleh. Hukum asalnya ya kalau pemimpin kafir boleh, tapi lihat, kalau pemimpin muslim enggak boleh. Ya, kalau pemimpin muslim tidak boleh diberontaki. Tidak boleh berontak dengan sengaja maupun provokasi. Maupun provokasi, provokasi. Ya, ngompor-ngomporin orang agar orang berontak. Agar orang berontak. Kemudian itu mabedanya, mabeda khawarij itu. Asas khawarij itu tiga. Ya, tiga asas khawarij. Yaitu memberontak kepada pemimpin muslimin. Adapun memberontak kepada pemimpin kafir, itu bukan khawarij. Tapi dilihat ke maslahat mudarat. Ya, Syekh Saleh Al-Syekh, seorang ulama besar di Saudi Arabia, dan dia adalah menteri agama di Saudi Arabia, sabiqan atau masih, Allah alam. Beliau berpendapat, kalau pemimpin kafir diberontaki, mereka bukan khawarij, tapi dilihat mafsadat mudarat. Kalau ternyata mafsadatnya lebih besar, maka mereka bisa berdosa atas hal itu. Tapi mereka bukan khawarij, kalau pemimpinnya kafir. Jangan sampai ya salah paham ya, kaum muslimin ternyata berontak di Inggris, melawan siapa Inggris. Kita katakan khawarij, nah, keliru, gak ngerti akidah kayak gini. Khawarij. Nah, khawarij itu mabdanya tiga. Memberontak kepada pemimpin muslim. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Yang ketiga, mengkafirkan selain kesyirikan. Mengkafirkan dosa besar selain kesyirikan. Ya, sebagaimana khawarij dan mu'tazilah. Ya, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar selain kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi? Wa qawluh. Kemudian Ibn Taymiyah berkata, wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal jum'ah wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu aw fujjaran. Nah, kemudian kata Ibn Taymiyah, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat melaksanakan haji, jihad, jum'atan, salat Id, perayaan Id dan bersama pemimpin. Apakah pemimpinnya itu baik atau durhaka? Perlu diperhatikan tadi ya di awal-awal bahwasanya hal ini disebutkan di kitab-kitab akidah baik oleh Ibn Taymiyah maupun sebelum masa beliau ya, semisal Abu Utsman As-Sabuni di kitab beliau Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis dan para ulama yang lainnya yang menerangkan ahli sunnati wal jamaah ya, bersama pemimpin dalam sholat Jumat, dalam Id, dalam Haji, karena dahulu amir pemimpinlah yang memegang tampuk khutbah, yang memegang tampuk imam sholat, yang memegang tampuk khutbah Arafah, khutbah Jum'ah, khutbah Id, baik mereka orang yang soleh ataupun orang yang toleh salah, orang yang durhaka. Selama mereka tidak kafir, ahli sunnah wal jamaah tetap mengikuti mereka dalam perayaan sholat Id, dalam perayaan sholat Jum'at, dalam haji, ketika mereka yang menjadi imam, yang menjadi khutbah. Bisa dipahami sini ya. Nah ini karena saat itu pemimpin. Kalau sekarang kan enggak, ya. Kalau sekarang enggak. Apalagi sekarang masjid-masjid banyak di semua penjuru. Sono ada jumatan, sono ada jumatan, sono ada jumatan. Nah bisa dipahami sini ya. Nah ini karena dahulu demikian. Dan ini juga jadi sekaligus menjadi ya hikmah yang kita ambil, pelajaran yang hikmah kita ambil, yaitu sahnya sholat atau khutbah yang dipimpin oleh imam atau khatib yang fujar sekalipun, ya, orang yang durhaka sekalipun. Paham gak sini? Preman sholat, preman sholat ngimamin, istau katanya. Preman sholat, istau katanya. Wala takhtalifu katanya. Fatakhtalifa qulubukum, masya Allah. Ini premannya mantan santri ternyata ini kan. Sholat ya Allah, wakbar. Sah gak sholatnya? Sah, berdasarkan keterangan para ulama ini. Ya, begal malam begal, siangnya khutbah Jumat. Siangnya khutbah Jumat. Innalhamdulillah kata dia. Sah enggak? Sah. Karena dahulu demikian. Ya. Ya, kenapa? Karena mereka jahat saja. Tidak kafir kecuali imamnya dukun paranormal. Khalas, khalas, khalas. Imamnya dukun, peramal, paranormal, ya selesai. Paranormal, peramal, togut. Nah, enggak ada. Mereka murtad keluar dari Islam. Mereka togut. Dan kita mesti mengkafirkan dia. Ma yakfur bi togut wa yumin billah. Ini baru syarat. Siapa yang mengkafirkan togut dan beriman pada Allah baru. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fi samalaha. Mereka togut. Wajib dikafirkan. Peramal. Peramal itu togut. Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan itu. Ibnu Qayyim peramal man yadda'i ilmal ghaib, yang mengklaim ilmu ghaib, tahu besok ini kamu nasibnya begini, lihat garis tangan, oh kamu nasibnya jelek, rezeki kamu cekak, oh segala macam, ya togut itu mereka tuh yang bikin-bikin ngarang-ngarang di zodiak-zodiak, ya di zodiak-zodiak, ya berdasarkan taksir, ya. Taksir apa itu taksir? Itu astronomi atau astrologi? Astrologi ya. Astrologi, ya, kalau yang boleh tasyir, yaitu astronomi. Nah, mereka berdasarkan itu zodiak, zodiak. Ini tauhid, peramal, peramal itu kafir. Peramal itu apa? Kafir. Kalau peramal jadi imam sholat selesai, nggak bisa, nggak ada, ya. Peramal jadi imam sholat, tapi kalau preman jadi imam sholat boleh, sah. Tapi tentunya kalau dia bukan pemimpin, cari yang terbaik. Itu kalau dia pemimpin. Kalau pemimpinnya ternyata wah naudzubillah tukang mabok-mabokan, ngimam sholat, khutbah Jumat, khutbah Id, dia khutbah haji di Arafah. Ya, sah. Ya, tapi kalau dia bukan, ya cari yang terbaik. Ya ummukum aktsarukum al-Qur'an, yang mengimami kalian ialah yang paling banyak hafalan Qur'annya, kata Nabi SAW. Jangan sampai dia udah tahu ada hadisnya. Itu kalau pemimpin ya udah. Di kitab-kitab fikih memang disebutkan bahwasanya pemimpin dia punya hak imamah, imam sholat, khutbah dan yang lainnya. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ya'taqidu ahli sunnati wujuba iqamati hadhihi sya'ira. Hadhihi iqamati hadhihi asya'iri ma'a ulatil umuri al-muslimin. Bahwasanya ahli sunnati wal jamaah meyakini wajibnya menegakkan syiar-syiar tadi bersama pemimpin kaum muslimin, abraron kanu wa fujaron, apakah pemimpinnya tersebut orang yang baik atau orang yang durhaka, sawaun kanu salihina mustaqimin, apakah mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqomah, atau fusukan la yukhrijuhum anil millah, atau orang-orang yang fasik yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama. Wadzalika li'anna aghradal muslimina, yang demikian itu karena tujuan dari kaum muslimin, min dzalik, dari prinsip ini, huwa jam'ul kalimah, yaitu untuk menyatukan. Menyatukan kalimat, mempersatukan umat, wal ibtiadu 'anil furqati wal khilafi, dan juga menjauhi dari perpecahan dan perselisihan. Wali annal waliya al-fasiqa, karena wali pemimpin yang fasik, la yun'azalu bi fisqihi, itu tidaklah terlepas kepemimpinannya dengan kefasikan dia. Wala yajuzu al-khuruju alaih, dan tidak boleh memberontak khuruj ya darinya. Pemimpin yang fasik ya, itu tidaklah secara otomatis membatalkan kepemimpinan dia, tidak. Yang membatalkan kepemimpinan dia kalau dia kafir, berbuat kafir. Ternyata dia ya sedekah laut, ternyata dia menyembelih untuk selain Allah, ternyata dia melakukan amalan-amalan kesyirikan. Nah, ini kafir. Atau memang kafir asli. Ya, semisal sang penista Quran kemarin. Ya, ahok. Ya. Kafir, ya, bukan pemimpin kaum muslimin, bukan waliul amr. Hatta taruhlah dia jadi presiden, dia bukan waliul amrnya, ya. Dia bukan waliul amr. Ini orang gila yang bilang dia waliul amr. Ya. Dia bukan waliul amr. Enggak ngerti orang yang tahu belajar akidah ini kalau yang bilang dia waliul amr. Ya. Saya waktu itu pernah ditanya, katanya ada orang pengajian bilang Ahok waliul amr. Subhanallah. Subhanallah. Dan dia ngomong di internet lagi. Jadi saya diperlihatkan apa namanya? Screenshotnya. Subhanallah. Ini jahil nih. Jahil murokab. Jahil murokab. Sudah dia enggak paham hakikat waliul amr itu apa? Dan dia pun enggak paham kapasitas diri dia. Dia enggak ngerti, dia pun enggak ngerti kedudukan diri dia. Akhirnya jadi jahil murokab. Ya, bodoh rangkep. Bodoh kuadrat. Kemudian mana lagi? Lima yatarattabu ala dzalika min diyail huquq wa iraqati dima', karena yang demikian kalau memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang fasik tadi, ini akan berdampak kepada ya diyail huquq, disia-siakannya hak-hak dan tertumpahnya darah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam menyatakan di Minhaj Sunnah An-Nabawiyah, walallahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat 'ala dhis sultanin illa wa kana fi khurujiha min al-fasadi akthar min alladhi fi izalatihi. Kata Ibnu Taimiyah, ya, walallahu, ini ya, mungkin saja ya, la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat, hampir-hampir tidak didapati ya, tidak diketahui, hampir-hampir tidak dikenal diketahui sekelompok orang memberontak kepada pemimpin, melainkan dalam pemberontakan dia tadi menghasilkan kerusakan yang lebih besar daripada upaya dia untuk menghilangkan ya apa namanya, untuk menghilangkan kerusakan yang ada pada pemimpin tadi. Tapi ini pemimpin tadi rusak, dia memberontak, ternyata kerusakan yang ditimbulkan akibat berontak dia lebih besar daripada kerusakan yang ada pada pemimpin. Nah, ya, demikian. Semuanya demikian. Waliyadzubillah. Dalam sejarah ya. Tapi kalau antum baca kitab-kitab sejarah ya, mengenai pemberontakannya ada, antum kecualikan kasus Abdullah bin Mu'ti radhiyallahu anhu bersama Ahlul Madinah yang memberontak kepada Hajjaj. Dikecualikan. Karena Abdullah bin Mu'ti adalah sahabat radhiyallahu anhu. Jangan cap dia sebagai khawarij. Dia adalah sahabat radhiyallahu anhu. Jangan cap dia sebagai khawarij. Ini dikecualikan. Ya, adapun selain dari itu, selain dari sahabat, maka mereka menimbulkan kerusakan yang lebih banyak. Yang lebih banyak daripada kerusakan tetap bertahan di bawah kepemimpinan sang pemimpin zalim tadi. Ya, bisa dipahami sini? Saya pernah mendengar seorang dai ketika memaparkan kisah-kisah ya pemberontakan dari zaman ke zaman, dibawakan kisah Abdullah bin Mu'ti radhiyallahu anhu. Dia sahabat Abdullah bin Mu'ti radhiyallahu anhu, bergetar hati ini, enggak bisa, enggak terima. Ingat ya, masih ingat enggak, pembelaan mutlak kita kepada selain Allah, Rasulnya, Islam ialah kepada dua jenis manusia, Kepada siapa? Pada sahabat dan juga ahlul bait. Mau tahu masalahnya apa enggak tahu, ahlul bait dicela, sahabat dicela, ikut campur, enggak bisa, enggak terima, enggak terima. Ini pembelaan secara mutlak. Dan ini al-wala wal bara. Selain dari itu enggak ada al-wala wal bara. Ustaz kita sekalipun, yang paling kita hormati sekalipun. Ya, enggak boleh kita membela secara mutlak. Lihat dulu benar apa enggak. Salah apa enggak. Tapi kalau kita menempatkan al-wala wal bara pada ustaz, nah ini akidahnya cacat. Ini urusannya akidah. Iya enggak? Ini urusannya akidah. Ibnu Taimiyah menyebutkan hal ini. Ya, di Minhajus Sunnah An-Nabawiyah dan di kitab-kitab beliau yang lain. Kemudian wa ahlus sunnati wal jama'ah wa ahlus sunnati yukhalifuna fi dhalika ahlal bid'ah, dan ahli sunnati wal jama'ah menyelisihi ya ahlul bid'ah dalam hal ini, minal khawarij wal mu'tazilah wa syiah, dari kalangan khawarij, mu'tazilah dan syiah, alladzina yarawna qitala wulatil umuwi wulati, yang mereka berpendapat bolehnya memerangi pemimpin, wal khuruja alaihim, dan memberontak pada mereka, idza fa'alu ma hum ma huwa zulmun, apabila mereka pemimpin melakukan kezaliman, au dhannuhu zulman, atau yang mereka sangka sebagai kezaliman. Ya, yang mereka sangka. Ada sebuah kisah ya, seorang khawarij ya memprovokasi seorang imam, imam salaf ya. Katanya, "Wah, dia itu kamu jangan dekat-dekat pemimpin itu. Dia itu brengsek begini, tapi di depan saya enggak pernah begitu." Ya. "Wah, kamu enggak tahu di belakang kamu dia begini-begini. Sebentar-sebentar, kok bisa di depan saya berlaku baik, di depan kamu kok berlaku jelek?" Nah. Subhanallah. Hah? Jadi ini baru nyangka sang pemimpin itu zalim, ya. Jangan percaya, apalagi sekarang banyak hoax-hoax. Oh, fitnah, segala macam. Enggak boleh ahli sunnati wal jamaah dengan ya serta-merta menerima kabar, apalagi dari orang yang jelas, dari orang-orang fasik, enggak boleh. Mesti tasabut, tabayyun, ya, cross check. Nah. Taibar kelebih. Kemudian mana lagi tadi? Wa yarawna dhalika min babil amri bil ma'ruf wa nahya, ya, wa nahya anil munkar. Dan mereka berpendapat ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mereka khawarij, mu'tazilah, syiah. Ketika memberontak kepada pemimpin yang sah, pemimpin muslim yang sah, mereka menganggap ini sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Wa qawluh antum kalau ikut pemilu kemarin berdasarkan fatwa ulama, ya, milihnya bukan presiden yang sekarang, termasuk memberontak pada pemimpin bukan? Hah? Ya bukan. Memang undang-undangnya mengatur demikian. Ya. Kalau zaman dahulu gak ada namanya pemilu-pemilu. Ya pemimpin digantikan tatkala dia wafat. Nanti akan dipilih berdasarkan musyawarah atau penunjukan dia. Semisal Abu Bakar nunjuk Umar tatkala sekarat manggil syura, kalian rapat pilih calonnya dari saya seperti ini, ya. Atau setelah itu timbullah masa-masa kerajaan, Muawiyah wafat, Yazid dan seterusnya, ya. Intinya mereka digantikan kapan? Tatkala mereka wafat. Nah, kalau ada orang pemilu, ya, berarti bugot, ya, keliru kayak begini. Memang undang-undangnya nyuruh, apalagi kalau presidennya di dua periode, undang-undang yang mesti nyuruh dia, enggak boleh lagi kamu jadi presiden. Begitu. Ya. Lucu juga. Ada ya, aneh-aneh aja kayak begitu ya. Dianggap ya bugot kalau milih bukan presiden yang ada. Iya, lucu apa-apaan kayak begini. Taib. Kemudian, wa qawlu yuhafiduna 'alal jama'at, dan ahli sunnati wal jamaah mereka menjaga kebersamaan umat jamaah. Ay min sifati ahli sunnah, diantara sifat ahli sunnati wal jamaah adalah annahum yuhafiduna ala huduri salatil faridah. Ya, mereka menjaga jamaat di sini afwan. Maksudnya jamaat adalah salat berjamaah. Ya, yang dimaksud jamaat di sini adalah salat berjamaah. Maka diantara sifat-sifat ahli sunnati wal jamaah mereka menjaga salat berjamaah. Sholat wajib berjamaah ma'al jamaati, ya, bersama jamaah, baik itu jumu'ah, baik itu salat jumat atau yang lainnya. Li'anna dhalika min a'zami sya'airil Islam. Karena yang demikian inilah ya, syiar-syiar yang paling agung dalam Islam, mata'atan lillahi wa rasulih, dan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, fidhalik, dalam pelaksanaan salat berjamaah ini. Khilafan li syiah, ini menyelisih syiah, alladina la yarawna salata illa ma'al imami al-ma'sum, yang mereka tidak berpendapat adanya salat berjamaah kecuali bersama imam yang ma'sum. Makanya mereka enggak ada jumatan. Kenapa? Karena enggak ada imam yang ma'sum. Kapan jumatan? Nanti kalau ada imam Mahdi. Nanti kalau ada imam, imam Mahdi. Wa khilafan lil munafikin, dan ini juga menyelisihi kaum musyrik munafik, alladzina yatakhallafuna an salatil jamaah, yang mereka tidak mau terlupuk, tidak mau salat berjamaah kecuali pada salat yang kelihatan orang. Ya, zuhur, asar, maghrib. Adapun maghrib, isya itu sangat berat bagi mereka. Waqad waradat ahaditsu fi fadli salatil jamaah, dan telah terdapat berbagai banyak hadis tentang keutamaan salat berjamaah, wal amri biha wan nahyi an tarkiha, dan perintah untuk melaksanakannya, larangan dari meninggalkannya, laisa hada maudi'a dzikriha, yang di sini bukan tempat untuk menyebutkannya. Itu di buku-buku fikih, ya, tentang keutamaan salat berjamaah, tentang larangan atau tentang, ya, bagaimana motivasi kita, juga ancaman bagi orang yang tidak sholat berjamaah. Ahli sunnah wal jamaah cirinya sholat berjamaah. Ahli sunnah wal jamaah kok sholat berjamaahnya pas jumatan doang. Ini ahli sunnah dari mana kayak begini? Ya. Karena ini termasuk prinsip yuhafizuna ala jamaat, mereka menjaga sholat berjamaah. Kok ada ahli sunnah malas ke masjid? Nah. Alu apa ini? Alu bait. Alu sunnah yang berjamaah ke masjid. Ke masjid pas jumatan. Masya Allah, udah kayak agama sebelah. Ke gereja Ahad, dia ke masjid Jumat. Subhanallah. Ya, pas Jumat tidur lagi. Jumatan tidur lagi. Kemudian kata Syekhul Islam, wa qawlu yadinuna bin nasiha lil ummah, dan ahli sunnah berkeyakinan, ya, untuk menasihati umat, ai yarawnaha minad din, mereka berpendapat nasihat ini adalah bagian dari agama, ad-dinu nasiha, ya. Wa aslun nushi fil lughah, asal kata nasihat dalam bahasa adalah al-khulus, yaitu murni. Wa syar'an, secara syariat, wa iradatul khair lil mansuhi lahu, yaitu menginginkan kebaikan kepada mansuh, kepada orang yang dinasehati. Ya, ma fihi salahuha, yang di dalam nasihat tersebut terdapat kebaikannya. Wa min sifati ahli sunnati at-ta'awun ala khair. Nah, di antara sifat ahli sunnah adalah tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Wa ta'allum wa ta'allumul alam lil musabina minhum, dan saling merasa sakit bagi orang yang tertimpa penyakit diantara mereka. Nah, ini sifat ahli sunnah. Tolong menolongnya terhadap setiap muslim. Jangan pilih-pilih. Oh, sesama orang pengajian aja. Bantuin. Siapa? Ikhwan kita bukan? Masya Allah. Yang lain akhwat. Ikhwan. Ikhwan bukan? Bantu. Ikhwan bukan? Bukan. Berarti akhwat dong. Cowok, tapi bukan ikhwan kita. Maksudnya, bukan ikhwan kita gimana? Bukan pengajian kita. Wah, ini apa-apaan kayak begini. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin bersaudara. Kok bisa pilih bantuan, pilih-pilih? Oh, jangan, kita bantuin dia aja. Ya, subhanallah. Ya, hanya ahli sunnat wal jamaah, saling ta'awun al khair. Saling merasakan sakit. Tertimpa musibah. Oh, banyak ikhwan di sana. Tapi ikhwan selamat semua, alhamdulillah. Yang lain banyak kena, 100 rumah kebanjiran, rumah ikhwan selamat. Ah, biarin dah. Subhanallah. 100 rumah itu rumah kaum muslimin. Nah, misalkan, dia mesti merasa sakit terhadap kaum muslimin juga. Ya, kalau kaum muslimin tersebut tertimpa musibah. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini sabda, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani, seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya kedudukannya seperti bangunan, yasuddu ba'du ba'dan, yang menguatkan satu sama lain, wasabbaka baina asabihi, dan Nabi mentasybik, menyilangkan jari jemari beliau ketika beliau menjelaskan hal tersebut. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim dan sabda Nabi, masal mu'min fi tawadihim ya wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasal jasad. Permisalan seorang permisalan kaum mukminin dalam rasa cinta mereka, kemudian rahmat mereka, kasih sayang mereka, kepedulian mereka, itu seperti permisalan satu jasad. Idastakka minhu udwun, apabila satu anggota tubuh sakit, ya, tada'a lahu sa'irul jasad, maka jasad yang lainnya, ya, sa'ir ini maknanya baki, bukan seluruh, ya, tapi jasad yang lainnya itu akan memanggil, ya, untuk merasakan sakit, apakah itu dengan huma, dengan demam, atau dengan sahar, tidak bisa tidur. Riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Wal hadisani, maka dua hadis ini, yumassilani ma yanbagi ayyakuna alaihi al-muslimuna. Ya, maka dua hadis ini memberikan permisalan, memberikan gambaran apa yang sepatutnya kaum muslimin lakukan, min ta'awun wa tarahum, berupa saling tolong-menolong dan saling menyayangi. Wa ahlus sunnati wal jamaah, wa ahlus sunnati ya'maluna bi muqtadahuma, dan ahlus sunnati wal jamaah mengamalkan kandungan dari hadis tadi. Ya, kedua hadis tadi. Sabda Nabi, al-mu'min lil mu'min, mu'min bagi mu'min yang lain. Ya, sabda Nabi juga, masalul mu'minin, permisalan kaum mu'minin. Al-murad al-bil iman huna al-iman al-kamil. Yang dimaksud dengan iman di sini, seorang mukmin, seorang yang beriman, itu iman yang sempurna. Ya, kalbunyan seperti bangunan, hadza tamsil, yuqsadu minhu at-taqribu lil fahmi. Ya, permisalan ini dimaksudkan oleh Nabi untuk memudahkan pemahaman, agar semakin mudah dipahami. Ya, sudu ba'du ba'dan. Ya, mereka saling menguatkan satu sama lain. Ini bayanun li wajhi syubah, yaitu penjelasan sisi keserupaannya. Ya, sisi keserupaan mukmin dengan bangunan. Bahwasanya ya, tembok sebelah sini menguatkan tembok sebelah sana, fondasi sini menguatkan fondasi sebelah sana. Nah, kemudian Nabi syabbaka baina asabihi, menyilangkan antara jari-jemari beliau, tamsilun akhar yufsadu minhu at-taqribu lil faham. Ini juga permisalan yang lainnya dari Nabi, ya, untuk memudahkan, ya, untuk semakin mudah dipahami. Apa maksud Nabi? Mukmin dengan mukmin yang lain bagikan satu bangunan. Nah, begini. Kamasal jasad al-wahid, seperti anggota satu anggota tubuh. Ai bin nisbati ila jami'a adaihi, yaitu jika dikaitkan dengan seluruh anggota tubuh yang lain. Min haisu syu'ur, di mana anggota tubuh yang lain akan merasakan, birrahati, apakah itu akan merasa nyaman atau ta'ab atau merasa lelah. Kalau yang lain nyaman, semua nyaman. Satu anggota tubuh capek, yang lain akan capek. Ya, antum lagi enak-enak, sehat-sehat, kakinya terkena sesuatu, injek paku. Maka yang sakit bukan kaki aja, semuanya. Lagi makan enak, lagi makan durian pun juga jadi gak enak, kan? Nah, begitu. Ya, kan begitu ya? Nah, apa iya? Oh, kaki saya ini yang mulut enak tetap gitu. Ada orang kayak begitu? Gak ada. Taib. Mana lagi tadi? Wa tawaddihim, ya, saling cinta mereka, ai mahabbatu ba'dihim li ba'din. Ya, kecintaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ta'atufihim, kepedulian mereka, ai atfu ba'dihim ala ba'din. Kepedulian sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Idza ishtakka ay ta'allama, apabila dia merasa sakit satu anggota tubuh, syaraka ba'dahu al-ba'da al-akhar, maka anggota tubuhnya akan berserikat, bersekutu dengan anggota tubuh yang lain fil alam, dalam merasakan kesakitan. Wa sa'iril jasad, maka akan memanggil sa'ir jasad. Apa maksudnya baqihi, anggota tubuh yang lain, bagian tubuh yang lain. Bilhuma, yaitu dengan demam, ya, mayan syawanil alam, ya, yang muncul dari kesakitan, min hararah al-jisim, dengan panasnya tubuh. Sahar, ya, sahar, ayo tidak bisa tidur, ada minnaum, maksudnya tidak tidur. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wahadal hadithu khabarun, hadis ini maknanya adalah pemberitaan dari Nabi SAW, maknahu al-amru, tapi maknanya adalah perintah. Maknanya adalah perintah. Semisal ayat Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum ya, bil adl wal ihsan. Ini khabar, Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan kebaikan. Tapi maknanya adalah perintah. Ya. Ai kama annahu idza ta'ala ma ba'du jasadihi. Ya, sebagaimana jika sebagian anggota tubuhnya merasa sakit, maka sara dzalika al-alam, maka kesakit tadi pun akan sara menyebar ila jami'i jasadih, ke seluruh tubuh yang lainnya. Fadaka demikian pula lah al-mu'minun, kaum mu'minun, liyakunu kanafsin wahidatin, itu seperti satu jiwa. Idza asaba ahaduhum musibatun, apabila salah sebuah apabila salah seorang di antara mereka tertimpa musibah, idza asaba ahadahum musibatun, apabila musibah menimpa salah seorang di antara mereka, yaqtammu, maka akan merasa sedih pula jami'uhum, seluruh mereka, keseluruhan mereka. Wa ya'maluna 'ala izalatiha, dan mereka pun berupaya untuk melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan kesakitan tadi. Wa fi hadza at-tasbihi, maka dalam penyerupaan ini taqribun lil fahmi, ya, ini untuk memudahkan pemahaman, wa idharul ma'ani, dan untuk menampakkan makna-makna fi suwaril mari'ah, ya, makna-makna yang dalam gambaran yang terlihat, yang dapat dilihat. Ya, jadi Nabi ya, menyilangkan jari jemarinya supaya terlihat maknanya tadi. Wa min sifati ahli sunnati sabatuhum fi mawaqifil imtihan, dan juga diantara sifat ahli sunnati wal jamaah, mereka tegar ya pada ujian. Ya muruna bis sabr indal bala, mereka memerintahkan untuk bersabar ketika tertimpa musibah. As-sabr lugatan al-habsu. Sabar lugatan al-habsu. Bersabar secara bahasa adalah menahan diri. Maknanya adalah habsun nafsi anil jaz'i, menahan diri dari berkeluh kesah. Wa habsul lisan anil tasyakki, menahan diri dari mengadu. Ya. Wa habsul jawarih anlat mil hudud, dan menahan anggota tubuh dari menampar-nampar pipi. Wasyakil juyub, dan merobek-robek kantong baju apabila dia tertimpa musibah. Ya. Nah, ini menahan diri dari apa? Dari lisan. Gak ngomong dia. Ya. Gimana kabar antum? Wah, cerita sulitan nih. Tasyakki. Ya. Mengadu-ngadu. Berarti gak sabar. Subhanallah. Ya. Sabar itu demikian. Al-bala al-imtihan bil masaib wa syada'id. Sedangkan yang namanya bala itu adalah ujian berupa berbagai musibah, wasyada'id, dan situasi yang sulit, sulit, berbagai situasi yang pelik, sulit bagi dia. Wasyukru inda raha, dan bersyukur ketika lapang. Asyukur fi'lun, ya, itu adalah sebuah perbuatan. Ya. Yanbani'u an ta'zimil mun'im, yang itu terbangun dari mengagungkan orang yang memberikan nikmat. Likaunihi mun'iman, karena dia zat itu adalah zat yang memberikan nikmat. Nah, ini syukur. Itu perbuatan yang dibangun dari mengagungkan zat yang memberikan nikmat. Kita bersyukur atas nikmat dari Allah. Allah memberikan nikmat. Wa huwa sarful abdi ma anama Allahu bihi alaihi fi ta'atih, yaitu ya, apa namanya, sang hamba menggunakan fasilitas atau menggunakan nikmat yang Allah berikan, nikmat kepada sang hamba tadi di dalam ketaatan pada Allah. Nah, ini namanya bersyukur. Oleh karena itulah para salaf dahulu mereka mendefinisikan syukur itu apa? Tarkul ma'asi. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Makhlad Ibnul Husain. Apa itu syukur? Meninggalkan maksiat. Apa itu syukur? Taat kepada Allah. Dan begitu kurang lebih definisi dari para salaf. Ar-raha ittisa'un ni'mah. Ya, ketika lapang, yaitu ketika luas nikmatnya lapang. Wa ridha bimuril qada. Ya, ridha dengan takdir ketentuan Allah yang mur. Ya, yang jelek. Didul sakhat wa ridha. Ridha itu adalah lawan dari murka. Wal qada lugatan al-hukmu. Sedangkan qada secara bahasa adalah hukum. Nah, sebagian ulama membedakan antara qada dan qadar. Tapi Syekh bin Baz dan ulama yang lainnya menyatakan sama. Ya, qada yaitu qadar, qadar itulah qada. Allah a'lam. Syekh Utsaimin membedakannya. Ya, kemudian secara urfan, secara urf, qada ini adalah iradatullah, kehendak Allah, al-muta'alliqati bil asya'i ala ma hiya alaih, yang terkait dengan berbagai hal yang sesuai hakikatnya. Wa murrul qada, sedangkan qada ketentuan Allah, kehendak Allah yang pahit, ya, yang tidak enak, ma yajri 'alal abdi mimma yakrahu, yaitu yang terjadi pada hamba dari hal-hal yang hamba tidak menyukainya. Kal maradi wal faqr, nah, seperti misal sakit, kefakiran, wa ada mendapat gangguan, al khalq mendapat gangguan dari makhluk, dari orang lain, wal harri mendapatkan cuaca yang panas, wal barat mendapatkan cuaca yang dingin, wal alam atau mendapatkan kepedihan, kesakitan. Nah, sampai mati lampu itu adalah ya musibah. Itu adalah ya ketentuan Allah yang jelek. Lagi ini mati lampu. Ayo bersabar, jangan ngedumel. Allah majur fi musibati wa akhlif li khairan minha. Istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ban bocor, ini adalah takdir yang baik apa buruk? Lagi naik motor, buruk. Ah, dan seterusnya. Masih ada waktu enggak? Dikit lagi. Buat minggu depan. Saya baca sedikit ya, biar minggu depan gak terlalu banyak. Ya, kata Pak Eko ada bocoran katanya. Pekan depan kata Man mau makan-makan gitu ya. Jadi biar pekan depan kita ngajinya sebentar, nah, makannya banyak. Makannya lama gitu kan. Ya, nah, insya Allah. Gitu Pak Eko ya, ada makan-makannya Pak Eko? Makan angin di luar. Hah? Masya Allah. Ya. Khataman ya, bukan depan ya. Khataman. Baca sedikit. Sedikit lagi. Saya baca cepat aja. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa yad'una ila makarimil akhlaq, dan ahli sunnati wal jamaah menyeru kepada akhlak yang mulia, wa mahasinil amal, dan amal-amal yang luhur, perbuatan yang luhur. Wa ya'taqiduna ma'na qawli sallam, dan mereka al-sunnati wal jamaah meyakini sabda Nabi sallam, akmalul mu'mini imanan ahsanuhum khuluqan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa yandubuna ila antasila ma qata'ak, dan al-sunnati wal jamaah mengajak untuk menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada Anda. Wa tu'ti ma haramak, dan al-sunnati wal jamaah mengajak agar Anda memberikan kepada orang yang tidak mau memberikan kepada Anda. Wa ta'fuwa amman zalamak, al-sunnati wal jamaah mengajak untuk memaafkan orang yang menzalimi Anda. Wa ya'muruna bil birril walidain, al-sunnati wal jamaah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa silatil arham, menjalin silaturahmi. Wa husnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Walihsan ilal yatama, berbuat baik kepada anak yatim, wal masakin, wa bani sabil. Ibnu sabil artinya musafir yang bekalnya habis. Ya kalau musafir mobilnya Alphard, udah ngapain? Itu bukan ibnu sabil. Warif kebil mamluk, dan berlaku lembut kepada budak. Wa yanhauna anil fakhr, dan ahli sunnati wal jamaah melarang dari berbuat sombong. Wal khuyala, yang merasa congkak. Wal baghya, melampaui batas. Wal istitalah, berlaku sombong alal khalqi, kepada orang lain. Bihaqqin au bighairi haqqin, berlaku sombong dengan hak atau tanpa hak. Maksudnya gimana? Berlaku sombong dengan hak, jangan diterjemahin kebenaran. Berlaku sombong dengan hak artinya memang dia punya hak sombong. Ini aja gak boleh. Misal orang kaya belagu, tapi kalau sombong bighairil haq, orang miskin kere belagu, nah, itu istitalah bighairi haq. Ya kalau istitalah bihaq, nah, tadi orang kaya belagu, ini aja sombong enggak boleh. Ya, ini istitalah. Istitalah itu beda sama sombong. Kalau sombong itu kata Nabi kibir. Kibir itu dua aja. ya, ghamtun nas wa batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah kalau istitolah gitu, dia merasa tinggi panjang, dia, oh aneh gitu loh, gitu misalkan istitolah, ini dengan hak atau tanpa hak. Kalau dengan hak misalkan orang kaya dia nampilin harta, nah ini istitolah, ini gak boleh. Tapi kalau tanpa hak, kere belagu. Modal handphone, dia foto-foto hotel, ini hasil googling semua. Seolah-olah, ente tajir ya? Iya, ini tajir kaki lima misalkan. Nah, ini tajir. Nah, tajir tau kan? Pedagang. Kalau orang Arab, tajir pedagang. Tapi kalau kita tajir itu? Masya Allah. Ya, ini istitolah digoiri hak. Ya. Mana lagi tadi? Wayamuru Nabi Ma'ali al-akhlaq al-sunnat wal-jamaah, memerintahkan untuk berakhlak yang tinggi luhur, ya, mulia. Wainhauna ansab salih fiha al-sunnat wal-jamaah, melarang untuk berakhlak dengan akhlak yang rendah. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah. Maka segala yang diucapkan oleh sunnah dan diamalkan oleh sunnah, baik dari ini maupun yang lainnya, itu semua mereka dalam rangka mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini subhanallah, ini puncak penutupan dari al-aqidah wasithiyah. Ditutup dengan apa? Permasalahan akhlak. Ini jangan cuma berpegang dengan prinsip, gak punya akhlak, bengis. Bengis. Ya, ini. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, kita kelarin aja apa malam ini. Saya belum ngantuk ini. Ya. Kenapa Pak Imam? Loyo, wah, apa ya? Masa orang Malang loyo? Ini makanya Pak Imam itu butuh nutrisi tambahan. Nah, nutrisi tambahan Pak Imam. Baik. Nah, kata Syekh, yahtammu ahlus sunnati bil akhlaq, maka ahlus sunnati wal jamaah sangat memperhatikan akhlak. Ya. Wa yatahallawna bil akhlaq al-fadilah, mereka berhias dengan akhlak yang utama, yang mulia. Uyuraghibuna fiha ghairahum, dan mereka memotivasi orang lain untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Fahum yada'una ila makarimil akhlaq, maka mereka ahlus sunnah mengajak ke umat untuk, ya, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Apa itu makarimil akhlaq? Ay ahsaniha, yang paling baik. Wal akhlaq jam'u khuluq, bentuk jamak plural dari khuluqin, bidomil kha, dengan didomakan kha walam. Wahuwa as-suratul batinah, itulah gambar batin, artinya potret gambaran batin kita itu, akhlak aslinya itu. Ya, wal khalaq bi fathil kha wal lam, sedangkan khalaq, ya, dengan difathahkan huruf kha dan lam, huwa surul zahirah, itu adalah potret yang zahir, khalaq, ya, ciptaan kita, ini rupa kita. Tapi khuluq, akhlak, gambaran dalam. Wahuwa ad-dinu, itulah agama, as-sajiyah, karakter wa taba' maupun tabiat. Yad'una ila mahasinil a'mal, maka ahlu sunnati wal jamaah mengajak kepada amal yang baik, amal yang luhur, kal karam, semisal, ya, dermawan, wasyaja'ah, berani, wasidq, jujur, wal amanah, ya, jadi bahasa kita amanah, ya. Wa yataqiduna ma'na qawlih sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini sabda Nabi, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu minuna bihi, yaitu mereka mengimaninya, wa ya'maluna bimuqtadahu, dan mengamalkan konsekuensinya, kandungannya sabda Nabi itu, yaitu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, ya, mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlak. Enggak ada ahlu bid'ah yang akhlaknya itu baik, enggak ada. Katanya digadang-gadang Amr bin Ubaid adalah orang yang baik akhlaknya. Ini keliru. Ya. Al-Imam Adz-Dzahabi di kitab beliau Mizanul I'tidal mengungkapkan bahwasanya Amr bin Ubaid adalah orang yang jelek akhlaknya. Orang yang jelek akhlaknya. Oh, perilakunya jelek. Ya, kalaupun dia beribadah dengan khusyuk di depan orang, itu di depan orang aja. Kalau di rumah dia sholat celingak-celinguk. Dia kasar kepada orang lain. Nah, ini perilaku dari kalangan ahlu bid'ah. Karena konsekuensi dari akhlak yang baik adalah apa? Akmalul iman. Iman yang paling sempurna. Nah, rawahu Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, wa qala hasanun sahih, dan beliau menyatakan ini hadis hasan sahih Imam Tirmidzi. Ini ya, riwayat apa perkataan yang populer dari Imam Tirmidzi, hasan sahih. Wa qawlu ahsanuhum khuluqan, dan sabda Nabi yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, ai alyanuhum, yang paling lembut, wa altafuhum, yang paling sama lembut ya, apa padanannya lembut dalam bahasa Indonesia, yang paling lembut, yang paling soft, nah, bukan padanan bahasa Indonesia ya, wa ajaluhum, yang paling mulia. Fa fi hadzal haditsi has al hasu, maka dalam hadis ini terdapat anjuran ala takhalluq untuk berakhlak bi ahsanil akhlaq, dengan akhlak yang paling baik. Wa fihi annal a'mala, dan juga dalam hadis ini ya terdapat kandungan bahwasanya amal perbuatan tadkhulu fi musammal iman, itu masuk dalam cakupan iman. Murji'ah mengatakan amal bukan bagian dari iman. Murji'ah yang lainnya menyatakan amal syarat dari iman. Ahli sunnah wal jamaah menyatakan amal bagian dari iman. Amal adalah, iman itu adalah qaulun wa amalun. Itu ahli sunnah wal jamaah. Wa annal iman yatafadal, iman itu bertingkat-tingkat. Wa ahli sunnati yad'una ilal ta'amul ma'an nas, dan ahli sunnah wal jamaah mengajak untuk berinteraksi kepada orang lain, billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Wa ila ita'idzil huquq, untuk memberikan kepada orang yang berhak, huquqahum, hak-hak mereka. Wa yadiruna min addadi tilkal akhlaq, dan al-sunnah wal jamaah memperingatkan kepada umat lawan dari akhlak yang mulia tadi, minal kibr, berupa sombong, wa ta'addi, melanggar hak orang lain, ta'addi ala nas. Ya fahum yang dubuna ayadaun, maka ahlu sunnah wal jamaah mengajak ila antasila man kata'ak, agar anda menyambung silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan silaturahmi kepada anda. Wai tuhassin ila man asa'a ilaik, agar anda berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada anda. Cukup dulu tadi sampai sini ya, tandain sampai sini ya. Nanti dari sini pekan depan sampai sedikit lagi, insya Allah kita khataman. Ya, satu tahun lebih insya Allah ya, pekan depan khataman. Dan pertemuan berikutnya kita sudah masuk ya di lanjutannya kajian kitab Al-Jadid Syarah Kitab At-Tauhid. Yang belum punya bukunya dicari ya. Yang udah punya alhamdulillah. Yang belum punya silakan dibeli, dipersiapkan. Ya, ada yang mau ditanya? Enggak ada. Ya, enggak ada ya. Ada ya? Ya, tepat dulu, silakan.